buat seni sadar. Terima kasih Big Boss. Matur sembah nuwun. Semoga rezekinya tambah banyak. Ora popo. Tangane ndredeg jare Bu. Mboten apa-apa. Tetap. tahu ini abang siapa mas sih? Mas Gus bertiga. Mas Gus. Terima kasih. Mas Sujo. Mas Joko Gandos. Mas Joko Gandos.